Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat-Nya, atas kesempurnaan-Nya. Kesempurnaan dari nama-nama dan sifat-sifat-Nya, atas keadilan dari hukum-hukum-Nya, dan atas hikmah dari ketetapan-ketetapan-Nya. Dan pada pagi hari ini kita semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah. Kita semuanya diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di majlis yang mulia ini. Ini adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang harus kita balas dengan pujian kepadanya dan kita balas dengan bersyukur kepadanya, sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah, yang diberi kebaikan dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan untuk ikhlas di dalam ucapan-ucapan kita dan juga dalam perbuatan-perbuatan kita dan seluruh aktivitas yang kita lakukan. Ikhwan fil din wa akhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum. Materi yang ingin kita pelajari bersama pada pagi hari ini insyaallah sebagaimana diketahui berkaitan dengan membahas masalah hati, ya, yang diambilkan dari kitab Ighathatul Lahafan, nah, karya al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan masalah hati ini pembahasan yang penting, ya, sehingga kita setuju dengan tema ini, diangkatnya tema ini, sebagaimana juga pernah ini disarankan oleh para guru kita, para masyayikh kita. Terakhir yang kita dapatkan adalah dari Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullahu taala dalam acara di Jawa Barat pada waktu yang lalu di Bandung, daurah yang ketiga di Bandung, beliau mengingatkan untuk dibahas pembahasan yang berkaitan dengan masalah hati, memperbaiki hati, ya, dan yang berkaitan dengannya, sehingga kita setujui apa yang diusulkan untuk kita membahas permasalahan ini dan dipilihkan dari kitab Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Ighatsatul Lafan min Masayidish Syaitan. Ini pertolongan bagi orang-orang yang lemah, yang apa namanya, orang-orang yang terancam, terancam oleh jerat-jerat syaitan. Sehingga pembahasan ini berkaitan dengan masalah hati, yang itu juga dianjurkan oleh masyayikh kita untuk kita pelajari bersama. Pembahasan ini kalau kita lihat, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim membagi kitab ini menjadi 13 bab. Bab pertama berkaitan dengan pembagian hati. Pembagian hati menjadi 3, yaitu hati yang sehat, hati yang sahih, hati yang sakim, hati yang sakit, dan hati yang mati. Dan barangkali pada pertemuan kita daurah ini, mudah-mudahan satu bab ini saja yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan satu bab ini bisa kita pelajari semuanya. Adapun pembahasan berikutnya berkaitan dengan hakikat hati yang sakit, obatnya dan yang lain-lainnya, ini perlu pertemuan berikutnya barangkali bisa dibahas oleh ustadz yang lainnya untuk dilanjutkan, ya, untuk dilanjutkan sehingga pembahasan ini menjadi pembahasan yang bisa sampai selesai, diambilkan dari kitab Ighatsatul Lafan min Masayidish Syaitan. Adapun pada daurah kali ini, target kita hanyalah membaca bab yang pertama. Mudah-mudahan ini pun bisa selesai karena juga cukup panjang. Ikhwan fi din, azanallahu wa iyyakum. Sebagaimana telah kita pahami bahwa hati itu merupakan apa, itu ibarat raja, raja bagi anggota tubuh, yang mengatur anggota tubuh sebagai tempat i'tiqad, tempat keyakinan-keyakinan, sebagai tempatnya iradah, keinginan-keinginan. Sehingga kalau hatinya baik, maka dia akan menjadi pendorong untuk melakukan yang baik. Kalau hatinya itu sehat, maka dia akan mendorong orang tadi melakukan hal-hal sebagaimana yang diyakini dari keyakinan-keyakinan yang benar, atau apa yang dia inginkan dari keinginan-keinginan yang baik. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Bukhari disebutkan, di antara lafadznya Nabi menyatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya pada jasad itu ada mudghah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, apabila bagus segumpal daging tadi, maka jasadnya pun akan bagus. Matanya akan baik, telinganya akan baik, tangannya akan baik, kakinya akan baik, dan seterusnya. Namun sebaliknya, idza fasadat, kalau rusak, kalau segumpal daging tadi rusak, maka apa? Maka fasadal jasadu kulluh, maka akan rusak pula semua jasadnya. Ala wahiya al-qalb, ketahuilah bahwa segumpal daging tadi adalah apa? Adalah hati. Segumpal daging tadi adalah hati. Dari hadis ini kita mengetahui bagaimana kedudukan hati yang sangat besar, dan peranan hati yang sangat besar dalam mempengaruhi keadaan seseorang, dalam mempengaruhi bagaimana seorang itu beraktivitas, apa yang dia lakukan, itu banyak dipengaruhi oleh hatinya. Sangat punya pengaruh besar, ya, sebagai pendorong, sebagai pembimbing, sebagai apa namanya, mengatur kesana, mengatur kesini, lihat sana, lihat sini, dengarkan ini, dengarkan ini, jalan kesana, jalan kesini, itu semuanya apa namanya, dipengaruhi oleh hati, dipengaruhi oleh hati. Nah, oleh karena itu ya, tidaklah mengherankan apabila syaitan itu sangat besar upayanya dalam memberikan was-was, dalam memberikan bisikan-bisikan yang akan merusak hati, baik itu dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, baik itu dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang disebut dengan apa? Dengan syubhat, atau melalui diindahkannya dunia, diindahkannya seorang untuk tertipu dengan gemerlapnya dunia agar menuruti hawa nafsunya, melakukan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, dan dihiasi dunia itu dengan hiasan yang indah, yang kemudian disebut dengan apa? Dengan syahwat. Syaitan sangat besar usahanya untuk melemparkan syubhat dan juga untuk apa? Menghiasi syahwat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan masalah hati ini menjadi pembahasan yang penting untuk kita pelajari bersama, sehingga kita berusaha untuk bisa selamat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan usaha-usaha, melakukan sebab-sebab yang akan menyebabkan selamatnya hati kita dari tipu daya syaitan yang mereka punya andil yang sangat besar dalam upaya untuk merusak hati. Merusak hati dengan syahwat, dengan syubhat. Namun syaitan tidak bisa untuk apa? Tidak bisa untuk menguasai hati kita secara serta-merta, tidak bisa. Nah, karena syaitan sebagaimana makhluk yang lainnya adalah tidak punya kekuasaan. Yang menguasai hanya Allah, yang membolak-balik itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syaitan pun hanya bisa dengan upaya yang keras untuk bisa memalingkan hati seseorang, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kita dari tipu daya syaitan. Nah, di dalam bab yang pertama ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yaitu bab tentang pembagian hati, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kita masuk saja kepada pembahasan pertama, finqisamil qulub ila sahihin wa saqimin wa mayyitin. Terbaginya hati menjadi hati yang sahih, yang sehat, wa saqim yang sakit, wa mayyit dan yang mati. Atau sebelumnya ini mungkin tidak mengapa kalau saya sampaikan dulu, ini ada Masya Allah, ini ada hadiahnya. Tapi tidak cuma-cuma. Insya Allah nanti di tengah-tengah pembahasan kita berikan beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebab semakin perhatiannya kita untuk mempelajari kitab ini bersama. Yang bisa jawab nanti insya Allah ada hadiah dari panitia ini, bukan dari saya, dari panitia. Baik, seputar yang saya sampaikan, jadi diperhatikan baik-baik insya Allah. Tapi diluruskan juga niatnya. Jadi niatnya ikhlas ditambah dapat ini begitu. Baik, para fitin azanallahu ayyakum. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam kitabnya Ikhwatul Lahfan, dalam bab yang pertama, pembagian hati menjadi hati yang sehat, sakit dan mayit. Kata beliau, lamma kanal qalb yusafu bil hayah wa bi wajiddiha. Karena hati itu disifati dengan sifat hidup dan kebalikan dari hidup, yaitu mati. Maka sebagaimana manusia keadaan hati pun terbagi. Keadaan hati pun terbagi menjadi keadaan-keadaan sebagaimana sifat yang diberikan kepada hati, yaitu hidup dan mati. Ini karena hati itu disifati dengan ada hati yang hidup dan ada hati yang mati, maka dia pun terbagi keadaannya menjadi tiga keadaan sebagaimana manusia. Karena manusia itu ada yang hidup dan ada yang mati, maka hati pun terbagi menjadi keadaan tiga keadaan, yaitu ada yang sehat, ada yang sakit, dan ada yang mati. Sehat tadi disebut dengan sahih, yang sakit itu disebut dengan sakim, yang mati disebut dengan apa? Ya, dengan mayit. Nah, jadi bisa jadi orang itu, pada seseorang itu, meskipun orangnya hidup, bisa jadi hatinya apa? Hatinya mati. Nah, ini orangnya hidup, tapi hatinya mati. Sehingga apa yang dia lakukan itu bisa kita bayangkan. Kalau hati sudah mati, ya, nanti akan kita sebutkan bagaimana keadaan hati yang mati. Nah, maka dia akan melakukan apa yang saja yang dia inginkan. Ya, nah, apa saja yang dia inginkan akan dia lakukan. Nah, tentunya kita tidak ingin memiliki hati yang mati. Meskipun hati yang mati itu beda dengan manusia. Hati yang mati di dunia masih bisa hidup lagi. Hati yang mati masih bisa apa? Hidup lagi selama belum terkunci. Selama belum dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati yang mati itu ada yang terkunci, ada yang belum terkunci. Tapi kalau sudah terkunci, dikunci oleh Allah, dihukum oleh Allah, sehingga Allah kunci hatinya, maka apa? Dia tidak akan pernah bisa hidup lagi. Berarti dia adalah orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang tidak akan pernah beriman. Sudah ditetapkan sebagai orang yang tidak akan pernah beriman karena hatinya sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dikunci itu kan berarti apa? Dari luar tidak bisa masuk, dari dalam juga tidak bisa keluar. Nah, maka dia akan terus seperti itu keadaannya. Nah, ini hatinya orang-orang kafir. Hatinya orang-orang kafir yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai orang kafir. Sehingga siapapun yang memberikan hidayah kepada dia, yang ingin menghidupkan hatinya dia, tidak akan ada yang bisa melakukannya. Karena sudah ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang mati hatinya dan dikunci. Nah, berbeda kalau dia adalah orang yang mati tapi belum terkunci, maka masih bisa dihidupkan lagi hatinya. Nah, baik, kita mulai dari hati yang pertama adalah hati yang apa? Yang sahih. Apa itu hati yang sahih? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qayyim, huwa al-qalbu as-salim alladhi la yanju yawm al-qiyamah illa man atallaha bihi. Hati yang sehat itu adalah hati yang salim, yaitu hati yang seorang itu tidak akan selamat pada hari kiamat kecuali yang membawa hati ini. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini bagian dari doanya Nabi Ibrahim, ya. Ini bagian dari kalimat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menyebutkan ini. Menyebutkan tentang yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak lagi bermanfaat harta, tidak lagi bermanfaat anak, tidak lagi harta itu bermanfaat, tidak lagi anak itu apa? Bermanfaat. Kecuali yang bermanfaat adalah orang yang membawa hati yang salim. Nah, hati yang salim ini itulah hati yang sahih, hati yang sehat. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qayyim, was-salim huwa salim. As-salim itu adalah maknanya salim. artinya selamat begitu, hati yang selamat. Nah, hati yang selamat. Waja'ala hadza al-mithal li'annahu lisifat. Kenapa disebut dengan kalimat salim padahal maknanya salim? Ini pembahasan secara bahasa. Itu karena datang untuk menjadi sifat bagi hati, biqalbin salim, yang datang dengan hati yang sifatnya adalah salim. Sehingga salim itu maknanya salim, yang artinya selamat. Sebagaimana alim, qadir, tawil. Nah, itu adalah sifat. Seperti kat tawil wal qasir. Nah, baik. Kalau begitu, hati yang salim adalah al-qalbul ladzi qad sarat as-salamah sifatun thabitatun lahu. Kalau begitu, hati yang sehat adalah hati yang salim, artinya hati yang memiliki sifat selamat. Sifat selamat itu terus berada bersama dia. Nah, hatinya salim artinya dia itu hatinya selamat, dan hati yang selamat ini menjadi sifat hati tadi. Menjadi sifatnya hati tadi. Sehingga ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia membawa hati tersebut, karena hati yang memiliki sifat tersebut, sehingga disebut dengan hati yang salim, karena salim itu merupakan sifat bagi hati tersebut. Nah, lalu apa definisi hati yang salim? Waqad ikhtalafat ibaratun nas fi makna al-qalbu as-salim. Dan para ulama khilaf, tentang pengertian apa hati yang salim. Tapi khilafnya itu bukan khilaf tadud. Bisa dipahami? Khilafnya itu bukan khilaf yang saling bertentangan, tidak. Tapi khilafnya dari khilaf ungkapan, mengungkapkan makna hati yang salim. Khilafnya dari ibaratnya saja. Nah, adapun maknanya sama. Nah, para ulama khilaf tentang definisi dari hati yang salim ini dengan ibarat yang bermacam-macam, namun kemudian oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dikumpulkan wal amr al-jami' lidzalik, dan definisi yang paling bagus setelah mendapatkan keterangan dari para ulama tentang definisi hati yang selamat, hati yang sehat atau yang selamat, kemudian disimpulkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dengan satu ungkapan atau dengan beberapa kalimat yang mengungkapkan definisi dari hati yang sehat tersebut. Nah, yang penting ikhwan fillah atau yang perlu kita ingatkan di sini adalah bahwasanya apa? Bahwa orang itu tidak akan selamat di akhirat kecuali yang membawa hati ini. Ini yang harus kita perhatikan supaya kita betul-betul berusaha untuk memiliki hati ini, memiliki hati yang seperti ini, hati yang salim. Karena yang selamat di hadapan Allah nanti, yang selamat di akhirat nanti tidak lain adalah kecuali orang yang membawa hati yang selamat. Nah, dan kita tahu bahwasanya apa? Menghadap Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesuatu yang masih jauh, bukan. Seorang itu bisa 10 menit lagi, 5 menit lagi, bisa jadi akan meninggalkan dunia ini dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala atau menemui Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian dia akan berjumpa dengan alam akhirat. Jangan dianggap kiamat kan masih lama. Dajjalnya aja belum keluar. Kalau Dajjal sudah keluar, itu masih waktunya masih lama, karena satu hari bisa ukurannya nanti 40 tahun. Kalau begitu hari kiamat kan masih jauh. Itu kiamat kubro. Iya. Kalau kiamat kubro, belum ada tanda-tanda dekatnya. Tapi tanda-tandanya sudah ada. Tapi tanda-tanda yang dekat belum. Seperti apa? Keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'jud, Ma'jud, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi di sana ada kiamat yang namanya kiamat sughra. Ada kiamat kecil yang itu bisa datang 10 menit lagi. Bisa datang sebelum 10 menit. Dan itu kiamat. Itu juga merupakan kiamat. Oleh karena itu orang Arab mengatakan idza matal insan faqad qamat qiyamatuhu. Kalau seorang itu meninggal dunia, maka sudah terkena kiamat. Nah, Kalau sudah terkena kiamat, maka dia akan segera berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang selamat ketika bertemu dengan Allah kecuali yang memiliki hati yang salim. Nah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak lagi bermanfaat hartanya, tidak lagi bermanfaat anak-anaknya. Tidak ada lagi bermanfaat harta dan anak. Illa man atallah, kecuali yang menghadap Allah, bertemu dengan Allah saat dia meninggal dunia, dia adalah orang yang apa? Dia adalah orang yang hatinya itu selamat. Nah, baik. Tadi kita katakan bahwa ini adalah petikan dari doanya Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara ayat 87-89. Nabi Ibrahim berdoa dengan doanya, wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan aku termasuk orang-orang yang celaka pada hari kebangkitan, yaitu hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang dengan membawa hati yang salim. Nah, lalu apa itu hati yang salim? Kita lihat ibarat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Hati yang salim, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, annahu alladhi salima min kulli syahwatin tukhalifu amrullah wa nahyahu wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari syahwat. Nah, selamat dari hawa nafsu yang ingin menyelisih perintah Allah dan ingin menyelisihi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selamat dari syubhat yang menentang berita-berita Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hati yang selamat. Selamat dari hawa nafsu, yang hawa nafsu itu menginginkan menyelisih perintah Allah. Hawa nafsu itu menginginkan untuk menyelisih perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin menyelisih larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat dari syahwat, gitu ya, dari keinginan hawa nafsu. Dan juga selamat dari syubhat yang menentang berita Allah, menentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak mau menerima apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang tidak mau menerima agama Allah, tidak mau menerima wahyu yang turun dari Allah di dalam ayatnya atau melalui hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan alasan dianggapnya tidak masuk akal, misalnya sebagaimana orang-orang musyrikin. Orang musyrikin itu hatinya tidak selamat. Mereka menentang berita dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memberitakan bahwa nanti manusia itu akan dibangkitkan setelah matinya. Kata mereka orang musyrikin, bagaimana manusia akan dibangkitkan sementara sudah dikubur, sudah bercampur dengan tanah, tulangnya sudah hancur, mana mungkin akan dibangkitkan lagi. Mereka tidak mau beriman dengan hari kebangkitan karena dianggap tidak bisa difahami oleh akalnya. Nah, padahal masalah hari kebangkitan, masalah azab kubur, masalah nikmat kubur, itu masalah yang ghaib. Masalah yang ghaib. Sementara masalah yang ghaib itu akal tidak boleh dipakai. Akal tidak boleh diperankan di situ. Jadi yang berperan hanya wahyu. Kita harus menerima apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang datang dari Rasulnya. Kalau itu betul-betul datang dari Allah dan Rasulnya, maka kita harus membenarkannya. Akalnya tidak ikut berperan, tapi hanya wahyu saja yang berperan di situ. Nah, ini kalau berkaitan dengan apa? Ghaib. Bukan masalahnya masalah yang bisa didengar atau tidak, bisa dilihat atau tidak. Sebagian orang-orang Mu'tazilah yang mendewakan akal itu mengingkari adanya azab kubur. Kenapa? tidak pernah melihat. Mana ada azab kubur? Kuburan dibongkar juga tidak ada bekas azab, tidak terdengar suaranya, maka diingkari. Maka kita katakan kepada mereka, ini syubhat namanya. Kita katakan kepada mereka apa? Kita katakan kepada mereka bahwasanya masalahnya bukan masalah bisa dilihat atau tidak bisa dilihat. Masalahnya bukan masalah bisa didengar atau tidak bisa didengar. Tapi masalahnya kamu yakin apa tidak Allah itu maha mampu. Kalau kamu yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu, dan Allah memberitakan bahwa ada yang namanya adab kubur, bahwasanya ada yang namanya nikmat kubur, meskipun kamu tidak melihat, meskipun kamu tidak mendengar, tapi kamu meyakini Allah maha mampu, dan itu benar beritanya dari Allah dan Rasulnya, maka kewajiban kita hanyalah menerimanya. Akal jangan ikut berperan. Nah, hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari menentang berita Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menentang berita Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menentang berita Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat dari yang namanya syubhat. Syubhat yang itu tidak menerima berita yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga selamat dari keinginan-keinginan hawa nafsu yang ingin menyelisih perintah Allah, yang ingin menyelisih larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hati yang selamat. Maka kata Al-Imam Al-Qayyim, fasalima min ubudiyati masiwah. Nah, maka hati yang selamat itu hati yang selamat dari peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wasalima min tahkimi ghairi rasulih. Dan selamat dari berhukum kepada selain Rasulnya. Fasalima fi mahabbatillah ma'a tahkimihi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati yang selamat itu adalah hati yang mengikuti yang tidak mengikuti hawa nafsu untuk menentang perintah Allah. Selamat dari mengikuti hawa nafsu untuk menentang larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tundukkan hawa nafsunya untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah, dan untuk meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hati yang selamat. Selamat dari peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diibadai itu hanya Allah saja. Ini hati yang selamat. Adalah hati yang bersih dari peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahwa selain Allah itu tidak boleh diibadahi. Bahwa selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Sampai pada keyakinan seperti itu. Itu hati yang selamat. Nah, bukan hati yang di samping beribadah kepada Allah masih beribadah kepada selain Allah. Atau hati yang belum menyatakan batilnya sesembahan selain Allah. Nah, karena ada orang yang tidak melakukan tidak melakukan syirik begitu ya. Ada orang yang tidak melakukan syirik, tapi dia tidak beda dengan orang musyrik. Ada orang yang tidak melakukan syirik, tapi dia sama dengan orang musyrik. Karena apa? Karena dia tidak meyakini kalau syirik tadi adalah perbuatan yang batil. Karena dia tidak meyakini kalau beribadah kepada selain Allah adalah peribadatan yang batil. Dia tidak meyakini kalau sesembahan selain Allah itu sesembahan yang batil. Maka meskipun dia tidak berbuat syirik secara zahir, tapi dia hatinya bukan hati yang selamat. Karena dia belum membersihkan hatinya dari peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun zahirnya tidak melakukan perbuatan syirik. Yang lainnya melakukan penyembelihan kepada selain Allah. Misalnya sedekah bumi, kalau di sini sedekah laut. Yang lainnya iuran. Dia enggak iuran. Kenapa kamu enggak iuran? Masya Allah. Bagus sekali kamu. Enggak punya uang saya. Jadi enggak iurannya itu bukan mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Tidak. Tapi dia tidak iurannya karena tidak punya uang. Maka ini tidak beda dengan orang musyrik. Belum selamat hatinya. Sampai hatinya selamat dari peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang sangat penting. Fanafidin azanallahu wa iyyakum, harus kita fahami. Ya, harus kita fahami bahwa orang dikatakan musyrik itu bukan berarti dia adalah orang yang bukanlah orang yang beribadah kepada Allah. Kemudian dia dengan serta merta dikatakan orang yang bukan musyrik. Bisa jadi orang beribadah kepada Allah tapi dia masih dikatakan sebagai orang musyrik. Nah, jangan dianggap orang musyrikin di zaman Nabi SAW itu adalah orang yang tidak mau diajak untuk beribadah kepada Allah. Jadi orang musyrik dulu ketika diajak untuk beribadah kepada Allah mau apa tidak? Ini mulai tanya jawab apa? Orang musyrikin dulu ketika diajak untuk beribadah kepada Allah mau apa tidak? Mau. Ketika diajak beribadah kepada Allah mereka mau. Tapi yang ditolak yang apa? Hah? Yang ditolak itu ketika ibadah itu khusus untuk Allah itu ditolak. Mereka tidak menolak ketika disuruh beribadah kepada Allah, mereka mau. Tapi ketika disuruh tinggalkan yang selain Allah, baru mereka tidak mau. Makanya ketika mereka disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka paham bahwa makna la ilaha illallah itu berarti la ilaha, tidak ada yang diibadahi illallah kecuali hanya Allah. Yang diibadahi selain Allah ditinggalkan. Tidak ada yang diibadahi dengan benar illallah kecuali hanya Allah saja. Berarti yang selain Allah tidak boleh diibadahi. Itu yang mereka tolak. Itu yang mereka tolak. Bukan mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Mereka mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika ibadah itu khusus hanya untuk Allah saja, itu yang mereka tidak mau. Itu orang musyrikin. Maka ketika disuruh untuk mengucapkan qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kayak Abu Jahal, Abu Lahab enggak mau. Karena apa? Mereka tahu maknanya. Kalau mengucapkannya berarti harus meninggalkan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menjawab aja'alal aliha ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah yang mau diibadahi itu hanya satu saja? Itu sungguh sesuatu yang aneh. Kalau yang diibadahi kok hanya satu saja, itu sesuatu yang aneh. Maka ditolak. Artinya tidak mau mengucapkan itu karena mereka tahu konsekuensinya. Mereka paham maknanya. Maka sungguh memprihatinkan kalau sekarang ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih beribadah juga kepada selain Allah. Sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, itu semuanya tidak ada nilainya. Nah, kalau dia masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan dia bukan orang muslim kalau masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia beribadah kepada Allah. Meskipun dia juga beribadah kepada Allah dalam hal yang lainnya, tapi dia masih melakukan peribadatan juga kepada selain Allah, maka dia belum memiliki hati yang selamat. Karena dikatakan oleh Imam Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, hati yang selamat itu adalah hati yang selamat ya, dari hal peribadatan. Min ubudiyah ma siwahu. Selamat dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasalima min tahkimi ghairi rasulihi. Dan selamat pula dari berhukum kepada selain rasulnya. Nah, jadi dia adalah orang yang mengikuti hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya itu meyakini bahwa berhukum itu dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya meyakini bahwasanya selain apa hukum ya, bahwasanya hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, hukum yang bertentangan dengan syariat Allah adalah hukum yang batil. Itu hatinya meyakini seperti itu. Selamat dari berhukum kepada selain utusan Allah, selain hukum Allah yang dibawa oleh utusannya. Maka hati yang selamat adalah hati yang selamat salima fi mahabbatillah ma'a tahkimihi li rasulihi fi khawfihi wa raja'i wa tawakkul alaihi wal inabah ilaihi wa dhulli lahu wa isari mardatihi fi kulli halin. wattaba'ud min sukhthihi bi kulli tariqin. Nah, wa hadha huwa haqiqatul 'ubudiyyah allati la tasluh illallah wahdah. Kalau begitu, hati yang selamat adalah hati yang dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memberikan cinta yang ibadah kepada selain Allah, tidak memberikan cinta yang ibadah. Karena cinta itu tidak satu macam, ya. Cinta itu tidak satu macam. Ada cinta yang ibadah, ada cinta yang apa? Yang bukan ibadah. Cinta yang tobiat, ya. Cinta yang sifatnya tobiat, artinya Allah berikan kepada orang tadi sifat cinta kepada beberapa orang, beberapa keadaan misalnya. Misalnya seorang ayah cinta kepada anaknya, anak cinta kepada ayahnya. Ini cinta apa? Ibadah atau tobiat? Tobiat itu memang diberi oleh Allah. Tobiat manusia itu cinta kepada anaknya. Tobiat manusia itu suami cinta kepada istrinya, istri cinta kepada suaminya. Nah, kalau yang seperti ini bukan cinta ibadah. Tapi kalau cintanya adalah cinta yang ibadah, ya, maka itu hanya diberikan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Cinta ibadah itu biasanya ada pengagungan. Cinta yang ada pengagungan di sana. Misalnya karena cintanya kepada seseorang sampai diagungkan. Sampai ketika dia turun dari pesawat, apa? Ketika turun dari tangga pesawat disembelihkan sembelihan untuk menghormati turunnya dia. Saking cintanya kepada orang tadi, ketika turun dari selamat dia menyembelih hewan untuk menghormatinya. Ini cintanya cinta apa? Cinta ibadah. Atau karena saking cintanya, ketika sholat fotonya ditaruh di depannya. Fotonya dia ditaruh di depan dia, diagungkan. Ini nih, namanya cinta apa? Cinta ibadah. Nah, orang yang hatinya selamat tidak ada cinta ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diagungkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan cinta tobiat. Cinta tobiat itu enggak apa-apa, cinta kepada anak, cinta kepada istri enggak apa-apa. Tapi jangan sampai cintanya kepada anak, cintanya kepada istri kemudian terjatuh kepada pelanggaran syariat. Meskipun kalau terjatuh pada pelanggaran syariat tidak harus dikatakan syirik. Cinta kepada harta, boleh apa tidak cinta kepada harta? Boleh. Cinta pada mobil, punya mobil kemudian dia cintai mobilnya, boleh? Ya boleh, itu wajar. Enggak pengin mobilnya hilang, enggak pengin mobilnya rusak, enggak pengin mobilnya kotor. Saking cintanya kepada mobilnya atau motornya, sudah adzan masih dibersihkan motornya. Nantilah, masih baru adzan. Biasanya komatnya 10 menit lagi bersihkan. Sudah komat juga, waduh tanggung masih kotor sebentar lagi lah. Kan apa namanya? Ini sholatnya, sholat apa misalnya, sholat duhur biasanya agak lama, terus dibersihkan sampai akhirnya apa namanya dibisik oleh setan lagi. Nah, ayo apa namanya, nanti saja kalau sudah rukuk, kalau dapat rukuk kan sabar saja dapat satu rakaat, masih lama anda Allah. Sampai akhirnya ketinggalan sampai salam. Sudah pada keluar dari masjid, dia belum sholat. Kata syaitan, gak apa-apa itu sholat berjamaah kan khilaf hukumnya di antara ulama. Akhirnya gak sholat jamaah. Yang seperti ini syirik atau bukan ini? Nyuci motor, bersihkan motor sampai gak sholat berjamaah. Syirik atau bukan? Hah? Ini ada hadiahnya sekarang. Syirik atau bukan? Siapa yang berani? Syirik atau bukan? Syirik? Kenapa syirik? Mengagungkan apa? Mengagungkan motor? Itu bukan mengagungkan motor. Karena dia cinta kepada motor, itu masih apa? Cinta kepada motor, ibadah atau bukan? Iya, bukan syirik. Bukan syirik, silakan. Syirik? Kenapa? Apa? Iya, berpaling dari perintah Allah. Tapi dia nanti sholat, cuma tidak berjamaah. Ya, maksiat. Tapi syirik atau bukan? Antum tadi bilang syirik, sekarang bukan. Syirik atau bukan? Bukan syirik, kenapa bukan syirik? Padahal dia mencintai motor sampai tidak sholat berjamaah. Dia mencintai motornya sampai enggak sholat berjamaah. Nah, bukan syirik. Kenapa bukan syirik? Nyerempet-nyerempet sedikit. Yang sedang kita bahas adalah bahwa cinta itu ada dua. Cinta yang ibadah, cinta yang tobiat. Cinta yang ibadah ini yang akan menjatuhkan orang pada syirik. Cinta yang tobiat ini, ya, kalau diberikan kepada selain Allah, itu boleh selama tidak melanggar syariat Allah. Cinta kepada motor boleh apa tidak? Boleh. Tapi jangan sampai melanggar syariat Allah. Jangan sampai mencuci motor sampai tidak apa? Tidak sholat berjamaah. Tapi syirik atau bukan? Coba, siapa yang berani? Syirik atau bukan? Ya. Kenapa? Hasan, dapat ada nih. Iya. Bukan syirik, iya, itu bukan syirik. Ini dari panitia ya, bukan dari saya. Apa namanya? Bukan syirik, karena cintanya bukan cinta ibadah. Jadi maksiatnya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dosa, dan dosanya dosa besar karena meninggalkan apa? Sholat berjamaah. Dosa, tapi dosanya dosa meninggalkan sholat berjamaah. Bukan dosanya dosa syirik, bukan. Oh, kamu syirik kamu. Mencintai motor sampai enggak sholat berjamaah, bukan. Dosanya dosa meninggalkan sholat berjamaah. Tapi bukan syirik. Meninggalkan sholat berjamaah syirik atau tidak? Tidak. Tidak syirik. Jadi bukan. Dosanya itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia mencintai sesuatu sampai berbuat syirik. Kalau dia mencintai sesuatu yang tobiat sampai berbuat syirik, ya itu syirik. Apa? Dia telah terjatuh kepada perbuatan syirik. Tapi kalau dia mencintai sifatnya tobiat, ya, dan kemudian melanggar, ya, karena mencintai motor, mencintai rumah, mencintai istri, sampai kemudian mencuri misalnya, itu bukan syirik. Tapi dia dosanya dosa mencuri. Dosanya tetap dosa mencuri. Meskipun dibangun di atas cintanya kepada istri. Saking cintanya kepada istri, mencuri. Supaya istrinya senang, ingin memberikan hadiah, dia mencuri. Nah, karena ingin membantu fakir miskin, dia mencuri miliknya orang kaya untuk fakir miskin. Nah, bagaimana ini? Ya tidak boleh, dosanya dosa mencuri. Kalau mau berbuat baik kepada fakir miskin, ya jangan mencuri. Ya, ini dia membantu sesuai dengan apa yang dia mampu. Bisa dipahami ya? Artinya, yang dimaksud dengan syirik itu kalau cintanya cinta yang ibadah. Cinta yang ibadah itu biasanya cinta yang ada pengagungan. Sebagaimana tadi kita sebutkan, saking cintanya kepada seseorang, maka fotonya ditaruh di depan imam. Ini fotonya ustadz kami. Saking kami cintainya, selalu ditaruh di depan apa namanya pengimaman. Itu masuk ke dalam cinta yang sifatnya ada pengagungan kepada orang tersebut. Itu masuk ke dalam cinta yang hukumnya adalah cinta kepada selain Allah yang ibadah, sehingga terjatuh kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi bukan berarti boleh ya. Wah, ini bukan syirik, enggak apa-apa, bukan. Itu dosanya juga dosa yang besar karena meninggalkan salat berjamaah. Apa hukumannya? Meninggalkan salat berjamaah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berazam ingin membakar rumah orang-orang yang tidak menuju ke masjid untuk salat berjamaah. Kalau sekarang kira-kira bagaimana yang enggak ke masjid itu? Kebanyakan tidak ke masjid. Tapi Nabi apa? Nabi mengurungkan niatnya karena beliau melihat mengingat bahwasanya di dalam rumah tersebut ada orang-orang yang tidak wajib untuk apa? Untuk sholat sebagaimana wanita, seperti wanita, kemudian orang yang sakit misalnya. Sehingga diurungkan. Tapi niat beliau menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu suatu kewajiban yang sangat besar, hingga Nabi hendak mengutus orang-orang untuk membakar rumah yang di sana ada orang laki-laki yang tidak sholat. Kalau sekarang bukan sholat berjamaah yang ditinggalkan, sholatnya yang ditinggalkan. Ini lebih parah lagi hukumannya. Nah, hukumannya lebih besar lagi. Nabi SAW mengatakan, faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Keluar dari Islam yang meninggalkan sholat, walayadubillah. Meskipun ada khilaf, ada yang mengatakan yang meninggalkan sholat, kalau dia masih meyakini wajibnya sholat, itu tidak kafir. Tidak kafir. Ada juga yang menyatakan kalau meninggalkan sholat, meskipun meyakini wajibnya sholat, dia kafir. Ada khilaf di antara para ulama, tapi yang mendekati atau yang lebih benar adalah pendapat yang mengatakan kafirnya. Orang yang meninggalkan sholat meskipun dia meyakini wajibnya sholat. Meskipun dia meyakini wajibnya sholat. Kalau tidak meyakini wajibnya sholat, sepakat para ulama. Meyakini sholat lima waktu tidak wajib. Ditanya, apa hukumnya sholat lima waktu? Ya, boleh-boleh saja. Kalau jawabannya begitu, nah, maka apa namanya, bukan muslim. Muslim itu meyakini sholat lima waktu hukumnya apa? Wajib. Sholat lima waktu hukumnya wajib. Orang yang tidak meyakini wajibnya sholat lima waktu, meskipun dia sholat, itu kafir. Meskipun dia sholat, tapi hatinya belum selamat. Karena dia meyakini, tidak meyakini hukum Allah yang menyatakan sholat lima waktu adalah apa? Wajib. Maka perkara-perkara yang sudah jelas, kita harus meyakini hukum Allah. Sebagaimana tadi dikatakan bahwasanya hati yang selamat adalah yang berhukum dengan hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apa yang sudah dinyatakan oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya wajib, harus diyakini wajib. Apa yang dinyatakan haram, harus diyakini haram. Dalam perkara-perkara yang jelas tapi. Karena di sana ada perkara-perkara yang samar. Ada perkara-perkara yang khilaf di antara para ulama misalnya. Maka yang seperti ini tidak sampai kepada kekafiran. Tapi kalau perkara yang sudah jelas seperti hukum sholat lima waktu, siapa yang tidak tahu wajibnya hukum sholat lima waktu? Kalau dia meyakini tidak wajib meskipun dia sholat, itu kafir. Tapi kalau dia meyakini wajib tapi tidak sholat, apa? Diperselisihkan oleh para ulama. Diperselisihkan kafir atau tidaknya gitu. Mau apa tidak diperselisihkan kafir apa tidaknya? Ini seorang tentu tidak ingin diperselisihkan, tidak ingin termasuk dari orang yang diperselisihkan kafir apa tidaknya dia. Nah, sehingga ya jangan sampai sholat itu ditinggalkan. Jangan sampai yang namanya sholat itu ditinggalkan. Karena itu perkara yang sangat besar yang sebagian para ulama mengatakan kafir. Dan perlu diketahui bahwa para ulama yang mengatakan tidak kafir, meninggalkan sholat tidak kafir, itu jangan dianggap oh berarti biasa-biasa saja meninggalkan sholat karena tidak dikafirkan, bukan. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah, begitu pula gurunya Imam Malik, tidak meyakini kafir. Tapi apa? Mereka juga mengatakan harus dihukum. Bukan kemudian oh tidak kafir, boleh-boleh saja enggak sholat, enggak. Dihukum itu. Dimintai tobatnya dulu. Kalau tidak mau bertobat, tidak mau segera sholat, dihukum. Bahkan ada yang mengatakan hukumannya juga dibunuh. Kalau yang mengatakan kafir jelas hukumannya apa? Hukumannya bunuh. Karena dia sudah keluar dari Islam. Man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang keluar dari Islam, maka hukumnya dibunuh. Tapi yang melakukan penguasa. Nah, hukumnya dibunuh, sudah dilempar di tempat yang jauh sana. Enggak usah disolati, enggak usah dimandikan. Nah, dibunuh, dilempar begitu saja. Yang penting baunya tidak sampai ke yang masih hidup. Ini kalau dia mengikuti pendapat yang apa? Kalau mengikuti pendapat yang kafir, maka dihukum bunuh dan dianggap kafir tidak disolati. Tapi yang meyakini tidak kafir, itu bukan berarti boleh. Juga di antara mereka ada yang mengatakan hukumnya dimintai tobat, kalau tidak mau tobat dibunuh. Tapi dibunuhnya bukan karena kafir, dibunuhnya karena dihukum. Seperti orang yang dirajam itu, dirajam kan dibunuh ya. Tapi kafir apa tidak dia? Tidak. Selesai dirajam, disolati, dimandikan, dikafani, disolati. Begitu pula orang yang meninggalkan sholat lima waktu, sebagian para ulama mengatakan tidak kafir, tapi jangan dianggap oh itu berarti boleh-boleh saja. Nggak. Mereka juga menyatakan dimintai taubat dan dihukum. Dan sama diantaranya ada yang mengatakan hukumnya dibunuh. Tapi bunuhnya bukan karena kafir, tapi bunuhnya adalah sebagai hukuman untuk membersihkan dosanya. Sehingga jangan dianggap remeh meninggalkan sholat, meskipun dia barangkali mengikuti pendapat yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada definisi hadis, hati yang selamat adalah hati yang apa? Hati yang selamat dari beribadatan kepada selain Allah. Nah, kemudian selamat dari berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah dihalalkan oleh Allah, dia halalkan. Apa yang diharamkan oleh Allah, dia haramkan. Ini masalahnya masalah hati, keyakinan halal dan keyakinan apa? Haram, ini harus diyakini. Dalam perkara yang sudah jelas, ini harus. Apalagi perkara yang sudah jelas seperti misalnya memakan daging kambing, apa hukumnya? Halal atau haram? Halal jelas. Barang siapa yang meyakini daging kambing itu haram, maka dia hatinya tidak hati yang selamat, bahkan dia kafir. Kenapa? Karena perkara yang sudah jelas halalnya dan disepakati halalnya. Masuk hewan yang dijadikan hewan kurban setiap tahun dibagi-bagi dimakan masih diyakini apa? Haram. Atau dia tidak meyakini haram tapi enggak tahu saya halal atau haram. Ini tidak boleh. Harus dia meyakini hukum Allah telah menghalalkan daging itu, dia meyakini halalnya. Ada orang yang meyakini halalnya zina, apa hukumnya? Kafir. Sepakat para ulama, tidak ada yang mengatakan zina itu halal. Semuanya mengatakan haram. Dan perkaranya jelas bahwa zina itu haram. Kalau dia meyakini bahwa zina itu halal, maka dia tidak berhukum dengan hukum Allah dalam masalah tersebut. Dan dia apa? Kafir. Karena masalahnya adalah masalah yang sudah sangat jelas. Begitu pula dalam masalah-masalah yang lainnya yang sudah jelas. Seperti tidak boleh menikahi ibunya misalnya. Jelas. Tidak boleh menyekai anaknya. Jelas. Kemudian haramnya daging babi, jelas. Dalam perkara-perkara yang sudah jelas, maka kita harus dengan tegas mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara-perkara yang samar, ya, itu kita bertanya kepada para ulama, kalau masih samar, mana yang benar, mana yang salah? Kita tanyakan kepada para ulama dan kemudian kita yakini hukum tersebut sebagai kewajiban kita untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati yang selamat adalah hati yang selamat ya, dalam peribadatan kepada selain Allah, sehingga dia takutnya hanyalah kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah, tawakalnya juga kepada Allah, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghinakan dirinya kepada Allah, tidak mengagungkan selain Allah. Selain Allah dia tidak agungkan. Ya. Makanya kita dalam doa kita, kita mengucapkan dalam sholat kita, kita mengatakan at-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah apa artinya? Pengagungan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Pengagungan apakah dengan sujud? Jelas itu. Kalau orang sujud berarti mengagungkan yang dia sujud kepadanya. Maka kalau ada orang sujud, jelas dia telah melakukan perbuatan pengagungan kepada selain Allah, dia telah jatuh pada perbuatan syirik. Begitu pula ruku. Ruku tahu? Kalau sholat kan ruku. Nah, ibadah atau bukan? Ibadah. Tidak boleh orang itu mengagungkan orang dengan ruku. Karena ruku adalah ibadah. Bahkan dengan berdiri pun tidak boleh. Kalau maksudnya mengagungkan. Seperti mengagungkan Allah. Nah, seperti waktu sholat. Ada orang yang dia cintai. Ketika ada orang yang dia cintai, kemudian dia berdiri dengan khusyuk seperti sholat, mengagungkan orang yang dia cintai, ini terjatuh kepada syirik karena masih mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan apa? Dengan berdiri, tapi dia berdirinya seperti orang sholat. Orang kalau sholat itu sedang mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersedekap, hatinya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dilakukan pada selain Allah, itu syirik. Misalnya hadir ke rumahnya seorang yang ditokohkan misalnya. Ini terjatuh pada sebagian orang-orang sufi atau orang-orang yang semisalnya yang mengkultuskan kiainya, mengkultuskan ustadznya sampai di dalam hatinya itu takut kalau mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang ustadznya. Takut akan ketahuan. Jadi dia di depan ustadznya, di depan kayaknya duduk, apa diam. Ya. Meskipun dengan duduk, duduknya itu duduk mengagungkan. Takut kalau nanti terbetik kata-kata yang tidak baik kepada kiainya, atau muncul apa namanya di dalam hatinya sesuatu yang tidak senang dengan ustadznya, akan diketahui oleh ustadznya misalnya. Nah, ini pengagungan yang seperti ini adalah syirik. Maka hati yang selamat adalah hati yang menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak menghinakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selamat adalah hati yang mendahulukan keriduan Allah. Mendahulukan keriduan kepada Allah fi kulli hal, dalam segala keadaan. Wattaba'ud min sakhatihi bi kulli tariqin, dan berusaha untuk menjauhi, untuk berusaha untuk menghindar atau menjauhi dari terkena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan ubudiyah. Ubudiyah, peribadatan yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal qalbus salim, maka hati yang selamat, huwallazi salima min an yakuna li ghairi la fihi syirkun biwajhima. Hati yang selamat adalah hati yang bersih dari syirik. Bersih dari syirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan bal qad khalasat ibad ubudiyatahu lillah iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan wa inabatan wa ikhbatan wa khasyatan wa raja'an wa khalasa 'amalahu lillah, fa in ahabba ahabba billah, wa in abghadha abghadha billah, wa in mana'a wa in a'ta a'ta lillah, wa in mana'a mana'a lillah. Nah, wa in mana'a mana'a lillahi 'azza wa jalla. Hati yang selamat itu ya, hati yang bersih dari ada perbuatan syirik. Nah, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Nah, tadi bersih dari peribadatan kepada selain Allah. Begitu pula bersih dari syirik kecil. Bersih dari syirik kecil, karena dikatakan adalah hati yang sudah bersih, baik secara keinginan ataupun secara cinta ataupun tawakal ataupun inabah ataupun khasyah, yaitu takut ataupun harapan, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bersih hatinya dari keinginan-keinginan untuk mendapatkan pujian misalnya, bersih. Tidak ada keinginan untuk mendapatkan pujian. Tidak ada cinta yang ibadah kepada selain Allah, tidak ada takut yang ibadah kepada selain Allah. Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini pentingnya orang untuk takut dari syirik. Selalu takut dari syirik, karena itu menunjukkan hati yang selamat. Nah, hati yang selamat itu justru hati yang bersih dari syirik, dan tidak mungkin orang akan bersih dari syirik kecuali kalau dia takut, punya rasa takut dari syirik. Oleh karena itu para salaf dahulu, mereka adalah orang-orang yang takut ya, dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut dari terjatuh kepada sifat kemunafikan. Takut dari terjatuh pada sifat kemunafikan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu alaihissalam, beliau dalam doanya mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari beribadah kepada patung. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari beribadah kepada patung. Berarti Nabi Ibrahim takut dari syirik apa tidak? Takut dari syirik apa tidak? Takut. Makanya beliau berdoa, jangan engkau jadikan kami dan keturunan kami menjadi orang yang beribadah kepada patung, ya Allah. Karena saking takutnya kepada syirik. Nah, seperti inilah hati yang selamat. Hati yang bersih dari syirik, sehingga betul-betul takut akan terjatuh pada syirik. Nah, karena kalau orang tidak takut, kemungkinan terjatuhnya pada syirik sangat besar. Apalagi ada syirik yang namanya syirkun khafi. Syirik tapi yang samar. Orang tidak tahu kalau itu syirik. Banyak yang tidak tahu kalau itu syirik, padahal itu syirik. Atau karena samar, karena itu ada dalam hati, berkaitan dengan irodah, berkaitan dengan keinginan. Karena berkaitan dengan keinginan, sehingga orang tidak tahu kalau dia berbuat syirik. Maka orang yang ingin hatinya selamat, dia harus membersihkan dirinya dari syirik. Membersihkan dirinya dari syirik dan dia senantiasa takut kepada syirik. Nah, diantaranya dengan doa. Nah, supaya apa? Selamat hatinya dari syirik itu dengan doa. Yaitu doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka limala a'lam. Ada yang hafal? Ada yang berani? Fadhal. Ulang. An usyrika bika syai'an. Astaghfiruka. Nah, ini doa yang penting. Doa yang penting. Karena apa? Doa ini yang akan menjadi sebab bersihnya seseorang dari apa? Dari syirik. Jangan sampai seorang nanti menghadap Allah dalam keadaan dia masih punya dosa yang namanya syirik di dalam hatinya. Jangan sampai. Karena Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni. Allah tidak akan mengampuni orang yang ketika datang berjumpa dengan Allah dia masih punya dosa yang namanya syirik. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lainnya yang selain syirik atau di bawah syirik dari dosa besar, mencuri, judi dan yang lainnya masih ada kemungkinan diampuni. Tapi kalau syirik tidak ada kemungkinan diampuni. Bukan berarti yang dosa besar boleh tidak. Tadi salaf, para sahabat dan yang lainnya adalah orang yang takut dari syirik dan takut dari kemunafikan. Salah seorang salaf mengatakan, yaitu Abu Aliyah mengatakan, adraktu salatin, saya menjumpai 30 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menjumpai 30 dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menjumpai 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Semuanya takut memiliki sifat munafik di dalam hatinya. Nah, takut kalau dirinya termasuk dari orang munafik. Nah, karena saking selamatnya hati mereka. Sehingga takut kalau terjatuh kepada sifat nifak. Nah, sampai sahabat Umar ibn al-Khattab berkata kepada sahabat Hudzaifah. Sahabat Umar kayak apa beliau imannya, kayak apa amalannya. Bagaimana tauhidnya. Beliau sampai berkata kepada sahabat Hudzaifah. Hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al munafiqin. Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku ketika Nabi memberitakan kepada engkau tentang siapa orang-orang munafikin? Ini sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, itu salah seorang sahabat yang diberi rahasia oleh Nabi berupa nama orang-orang munafikin. Nama orang-orang munafikin itu di beritakan kepada sahabat Hudzaifah oleh Nabi SAW. Yang lainnya tidak diberitahu, sahabat Hudzaifah diberitahu. Sahabat Umar bin Khattab masih khawatir kalau dirinya termasuk dari orang munafikin sehingga datang kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman dan mengatakan, apakah aku termasuk orang yang disebut namanya dari kalangan orang-orang munafikin? Ini setingkat beliau saja takut dari sifat kemunafikan. Maka orang yang ingin hatinya selamat, dia harus takut. Takut dari terjatuh kepada syirik, takut dari terjatuh kepada kemunafikan, ya. Sehingga terus dia membersihkan hatinya dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia itu wa in ahabba ahabba fillah. Kalau dia mencintai, cintanya karena Allah. Wa in abghadha abghadha fillah. Kalau dia membenci, membencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa in a'ta a'ta lillah. Kalau dia memberi, memberinya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa in mana'a mana'a lillah. Kalau dia tidak memberi, kalau dia mencegah dirinya untuk memberi juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagian kita kan enggak begitu. Oh, dia kemarin enggak ngasih saya, sekarang saya juga enggak ngasih dia, karena itu. Itu bukan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu justru memberi orang yang tidak memberi kepada dia. Karena dia memberinya karena Allah. Saya mau memberi supaya dia menjadi orang yang apa? Luluh hatinya, supaya dia menjadi orang yang mau ngaji. Saya beri misalnya. Ya seperti ini bagus, meskipun orang itu tidak pernah memberi. Begitu pula yang namanya silaturahim. Silaturahim itu adalah apa? menghubungi kerabat. Menghubungi kerabat itu bukan menghubungi kerabat yang menghubungi kita, yaitu silaturahim. Tapi silaturahim yang sesungguhnya adalah menghubungi kerabat yang memutus hubungan dengan kita. Bukan kemudian, oh dia memutus, saya putus. Nggak. Oh dia, apa namanya, marah, saya pun marah sama dia. Tidak. Tapi dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kisah, ya, dalam kisah pertempuran dalam perang sahabat Ali bin Abi Thalib itu, apa namanya, dalam satu pertempuran beliau itu sudah hendak menebaskan pedangnya kepada orang kafir. Ketika pedang hendak diayunkan, ya, diludahi. Wajahnya diludahi. Barangkali kalau kita tambah marah kan, yang tadinya mau tidak terlalu kencang, tambah kencang. Gitu ya. Ini enggak, malah tidak jadi diayunkan. Kenapa? Takut memenggalnya bukan karena Allah, tapi karena marah kepada dia. Ini apa namanya, menunjukkan bagaimana mereka adalah orang yang betul-betul kalau cinta, cintanya karena Allah. Kalau benci, bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akhlak yang mulia. Yang inilah akhlaknya orang yang nanti akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Padang mahsyar tahu? Tempat yang apa? Tempat yang datar, tidak ada pepohonan, tidak ada tempat berteduh kecuali yang diciptakan oleh Allah untuk orang-orang tertentu. Di antaranya adalah orang yang cinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisahnya juga karena Allah. Jadi dia meninggal dunia dalam keadaan dalam hatinya ada cinta kepada Allah, kepada orang tersebut. Ketika masih hidup dia bergaulnya juga karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berpisah, salah satunya meninggal, juga masih dibangun di atas cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara yang mendapatkan naungan ketika manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Maka ini perkara yang sangat kita harapkan untuk kita membersihkan hati kita, membersihkan hati kita dengan menumbuhkan cinta karena Allah, benci karena Allah, cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa namanya, bukan karena pribadinya, bukan karena pribadinya. Dan ini bukan perkara yang semudah membalik tangan. Ini bukan perkara yang semudah membalik tangan, karena biasanya seorang itu secara tabiat itu menginginkan bagian, ya, menginginkan bagian untuk dirinya. Tapi ini tidak ada bagian bagi dirinya, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini ada pada diri kita, cintanya karena Allah, bencinya karena Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan akan menjadi orang yang mendapatkan naungan. Naungan pada hari yang sangat mengerikan. Bagaimana tidak mengerikan? Dikumpulkan, dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak pakai alas kaki, dalam keadaan tidak dikhitan. Tidak dikhitan artinya apa? Potongan yang sudah dibuang itu besok kembali lagi. Nah, ini menunjukkan maha kuasanya Allah SWT yang kita sekarang nggak tahu di mana, ya kan? Tapi nanti kembali lagi. Nah, dibangkitkan dalam keadaan potongan khitan itu kembali kepada dia. Dalam keadaan telanjang sehingga tidak bisa berteduh. Mau berteduh pakai apa? Kalau sekarang pakai baju masih bisa untuk berteduh. Ini tidak ada tempat berteduh. Mau berteduh pakai baju, dia telanjang. Dia juga tidak pakai alas kaki. Sementara matahari didekatkan dengan jarak yang sedekat-dekatnya. Sangat dekat sekali matahari. Sekarang matahari jauh saja, kita tidak kuat. Satu jam di lapangan tidak kuat. Ini berapa jam di padang mahsyar? Bukan berapa jam, 50.000 tahun. 50.000 tahun berada di padang mahsyar, di terik panas matahari. Nah, makanya nanti orang-orang itu mendatangi para nabi untuk minta apa? Agar peristiwa di padang mahsyar itu segera diselesaikan, segera diputuskan. Karena sudah kepayahan yang luar biasa. Tidak makan, tidak minum, dan tidak mati. Tidak mati terus kepanasan kecuali orang yang diberi apa? Yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya hati yang selamat, yaitu hati yang kalau cinta karena Allah, kalau benci juga bencinya karena Allah, kalau memberi juga memberinya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak memberi pun karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lainnya. Nah, bukan karena membalas. Dia membenci saya pun membenci dia. Tidak. Tapi saya tidak mencintai dia karena dia orang yang berbuat syirik. Saya tidak mencintai dia karena perbuatan bid'ah yang dia lakukan. Bukan karena dia menyakiti saya, tidak. Cinta karena Allah tidak akan bertambah karena sebab kebaikan dia kepada saya. Dan tidak akan berkurang karena sebab perbuatan jelek dia kepada pribadi saya. Tapi saya cinta kepada dia karena dia adalah orang yang beriman, dia orang yang bertakwa. Saya membenci dia sebatas maksiat yang dia lakukan. Kalau orang kafir, tidak ada cinta sama sekali. Orang kafir tidak boleh diberikan cinta sama sekali kepada mereka, meskipun mereka adalah apa? Karib kerabat kita. Tidak boleh ada cinta kepada mereka. Tapi bukan berarti boleh menyakiti, tidak. Tidak ada cinta itu bukan berarti boleh menyakiti, tidak. Tidak ada cinta itu artinya ya kita tidak boleh mencintai. Tidak boleh membantu misalnya perbuatan kekafirannya, menolong perbuatan kekafirannya, tidak boleh. Kalau dia minta tolong, tolonglah saya belikan ini untuk perbuatan kekafirannya, maka kita tidak menolongnya. Ya. Kalau orang tua kita bahkan meminta kita untuk menolong dia untuk berbuat syirik, maka kita tidak akan menolongnya. Bukan apa-apa, karena Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang saya menolong orang berbuat syirik, meskipun adalah orang tua saya sendiri. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tua kamu memaksa kamu supaya kamu berbuat syirik atau membantu orang tuanya berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan ditaati. Meskipun tetap harus birrul walidain wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Meskipun kita benci dengan perbuatan dia, bukan berarti kemudian kita boleh menyakiti orang tua, tidak. Orang tua, meskipun orang tua kafir, meskipun orang tua musyrik, meskipun ahlul bid'ah, tidak boleh kita menyakitinya. Tidak boleh kita menyakitinya. Kita tetap berbuat baik, tetap birrul walidain. Tapi tidak boleh mentaati perintah dia berbuat maksiat. Apalagi syirik merupakan kemaksiatan yang paling besar. Yang di bawah syirik, nyuruh tolonglah belikan satu botol minuman. Minuman mabok maksudnya. Tolonglah belikanlah, lagi enggak ada uang ini. Gimana? Mau apa tidak? Wah, enggak bisa, Pak. Tolong, sampai nangis-nangis. Sekali saja tolong belikan. Mau apa tidak? Sampai nangis orang tuanya. Tidak boleh kita mentaatinya karena Allah melarangnya. Jadi dia tidak memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memberi, memberinya karena Allah. Ketika dia tidak memberi, dia juga tidak memberinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang salim. Hati yang selamat adalah orang yang membersihkan hatinya dari kerusakan-kerusakan hati, dari peribadatan kepada selain Allah. Apakah itu yang namanya cinta, apakah yang namanya takut, apakah yang namanya tawakal, diserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala urusan dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tinggal 5 menit. Naam, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, maka hati yang selamat ya hati yang selamat dari syubhat, dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang, selamat dari syahwat, dari keinginan-keinginan menuruti hawa nafsu. Maka ini tidak bisa terpenuhi kecuali dengan ilmu. Tidak bisa terpenuhi kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin seorang akan memiliki hati yang selamat kecuali dengan ilmu. Ilmu dan iman. Dengan ilmu seorang akan meyakini dengan keyakinan yang benar, bersih dari syirik, bersih dari peribadatan kepada selain Allah dengan ilmu. Dan dengan iman seorang akan menyelamatkan dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Seorang akan selamat dari syubhat dengan apa? Dengan ilmu. Orang akan selamat dari syubhat dengan ilmu. Dan orang akan selamat dari syahwat dengan iman. Oleh karena itu, hati yang selamat itu butuh yang namanya ilmu. Sehingga dia menjadi orang yang betul-betul yang tertanam di dalam hatinya adalah akidah-akidah yang benar. Bukan akidah yang batil. Akidah yang benar itu apa? Akidah yang benar itu akidah yang dibangun di atas ilmu. Akidah yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah kan banyak. Pada hati setiap orang pasti memiliki akidah. Pasti ada akidah. Semuanya, manusia namanya manusia, itu akidah itu tempatnya di mana? Di hati. Keyakinan itu adanya di hati. Menghukumi ini halal, ini haram dan yang lainnya ada di hati. Benci, cinta itu ada di hati. Nah, ini boleh, ini tidak boleh, ini syirik atau ini bukan syirik ada di hati. Nah, maka di sini butuh yang namanya ilmu. Karena jangan sampai nanti yang ada dalam hati kita adalah keyakinan yang salah. Jangan sampai ada dalam hati kita keyakinan apalagi sampai membenarkan syirik misalnya. Membenarkan bid'ah sebenarnya. Jangan sampai di dalam hati kita masih ada peribadatan kepada selain Allah berupa cinta ibadah kepada selain Allah. Takut yang ibadah kepada selain Allah. Ini dibersihkan. Semua keyakinan ya, yang ada di sekitar kita, kita harus nyatakan bahwa semua keyakinan itu adalah keyakinan yang batil. Semua keyakinan yang ada di sekitar kita, yang sangat banyak gitu, keyakinan-keyakinan itu, semuanya adalah keyakinan yang batil, kecuali keyakinan yang dibangun di atas ilmu. Kecuali keyakinan yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, itulah keyakinan yang benar. Maka dibersihkan hati itu dari keyakinan yang salah. Bersihkan hati itu dari syubhat, dari keyakinan-keyakinan yang salah, dengan cara menuntut ilmu. Dengan ilmu memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar, dengan pemahaman salafus saleh, maka seorang akan apa? Seorang akan menjadi salim hatinya, akan menjadi selamat hatinya dari syubhat. Kemudian dengan menuntut ilmu, maka dia pun akan bisa menambah imannya. Dengan memaksa hawa nafsu untuk tunduk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, maka dia pun akan menjadi orang yang selamat dari syahwat. Nah, akan menjadi orang yang meningkat imannya. Dan kemudian dengan meningkatnya iman, orang akan selamat dari mengikuti syahwatnya. Maka kunci dari hati yang selamat adalah di antaranya adalah dengan ilmu. Dibersihkan keyakinan-keyakinannya dari yang salah. Dengan prinsip tadi, semua keyakinan, apakah itu yang berkaitan dengan akidah, ini syirik atau bukan syirik. Begitu pula yang berkaitan dengan hukum syariat Allah, ini halal atau haram, ini wajib atau sunnah. Dan keyakinan-keyakinan yang lainnya yang ada dalam hati kita, itu harus dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga menjadi hati yang selamat. Sehingga dia adalah hati yang beribadah hanya kepada Allah, menjadi hati yang menghalalkan apa yang Allah halalkan, menjadi hati yang mengharamkan apa yang Allah haramkan, menjadi hati yang membenci apa yang dibenci oleh Allah, menjadi hati yang mencintai apa yang dicintai oleh Allah, sehingga ketika dia memberi karena Allah, ketika dia tidak memberi karena Allah, ketika dia mencintai cintanya karena Allah, ketika dia marah, marahnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali ini sebagai ringkasan dari pembahasan hati yang selamat. Masih ada beberapa hal yang berkaitan dengan hati yang selamat, insyaallah kita sampaikan ba'da salat zuhur insyaallah. Wallahu taala a'lam bisawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain.